Duitmu itu ibarat air. Air itu harus selalu diilekkan. Dimilikan. Kalau air itu selalu milih, maka air itu tetap seger, tetap bersih, tetap jernih, tetap bening, tetap sehat. Betul? Duitmu dialirkan ke masjid, alirkan ke madrasah, alirkan ke pesantren, alirkan ke TPA, TPK, alirkan ke fakir miskin, yatim piatu. Maka duitmu tetap bening, bersih, jernih, seger, sehat. Tapi air kalau tidak mengalir, dia akan mambek. Kalau sudah mambek, maka dia zebutek, zelitek-litek, zebadek. Suwe-suwe jadi zebeceren. Ambune basin ganggu lingkungan, kathah kuman, kathah virus, sumber penyakit. Nggih mboten? Hoi. Duitmu gak mbok alirno ning masjid blas, ana masjid dibangun ditarik yo mbideg. Ana arek yatim keleleran gak iso ngaji, gak duwe bondo, gak iso sekolah, sampean yo gak peduli. Mambek iku duitmu gak mili. Dadi peceren. Makane jok kaget. Lapo sih kadang-kadang gak ada apa-apa karo bojo kok kudu geger. Mungkin di omahmu ada peceran sih gak milih mau. Pikiran lah iya. Halo? Anak ini mesti kon ngaji, mesti sekolah no. Tapi lapo sih dituturi kok gak nurut. Mungkin di omahmu ada peceran sih gak milih mau. Karo pengen kon nurut nang ibu nih, leh nuturis ngetok-ngetok no jasane nak. Nak kon iku sing nurut nang ibu. Ibu ngeramut kon niku gak endeng lho nak abot. Cek meteng kon niku lho ngembol. Gak terima seminggu rong minggu. Sangang wulan ponjol. Anggitmu ibu nih meteng kon nang sehat. Ya loro mutah-mutah balak-balik. Apa maneh ngelahir no kon nak. Nak totoane nyowo koyok-koyok urip koyok-koyok mati. Jari anak eh. Nah sing ngongkon sopo. Aku ya gak tau pesen. Masalah sampean dhewe to, Bu? Mun sampean sing nyesek. Mun bapak enak-enak turu ya sampean gugah. Mun sampean wis werone bapak watake ngono ya digugah. Ya dieker-eker sampean. Lapo sih anak wis dituturi, disekolahno, dikon ngaji tapi dituturi wong tuwa gak nurut. Mungkin ndek jero omahmu ana peceren sing gak milih mau lho. Pikiran gabah iku lek disepan nduk ngene sawah, telas napa tambah kata? Entah pakai umpanan ini melimpah. Duitmu sebaran, sebar ke masjid, sebar ke pesantren, sebar ke madrasah, sebar ke fakir miskin, sebar ke yatim piatu, sebar ke janda-janda tua. Anak tua ya pak, soalnya sing nem urusanku, itu urusanmu ini. Duitmu gak kirontek, tambah akeh, podo karo gabah sing disebar. Tapi gaban yang disimpen nih, bosok, temen bosok. Duit yang disimpen di bank, numpuk di bank, numpuk di bank. Ada masjid dibangun juga disebar, ada arek yatim juga disebar. Bosok duitmu. Allah bosok ada duitmu gampang, numpuk di bank 2 miliar. Sak wulan lontek. Cepet deh, sama lagi di usus buntu. Entek 2 miliar sak wulan. Kok saya cepet deh, nah, usus buntu ya operasi pengpitu, gak tahu ketepaan. Janji operasi, guntingin dokter karin di ketengmu terus. Ngene iki lho nek wong medhit tetep gak percaya. Wis ngono iku omongane kiai. Aku ndek dhuwit 10 juta tak kene mesti 2 juta ya karek 8 juta. Tambah akeh apa? Gak adep cangkeme kiai. Kiai dicangkem-cangkemno. Kok ana critane wong desa takohno iku dilong, dikurangi, kok jare tambah akeh, kok jare tambah gedhe. Ya ora ana dalile wong dilongi kok tambah gedhe. Ono dalile, apa? Arek sunat. Arek sunat iku barangnya asline kan cilik sih. Lah disunat iku diketok, dilong, mestine kan tambah cilik. Nyatane yo enggak. Iya iso tambah gentelo-gentelo. Tambah ndelunting sak mono dawane. Ayo bantan. Arek sunat iku asline bekakase lak cilik sih. Lah disunat iku diketok, dilongi. Mesine kan tambah cilik. Nyatane gaya ngono iku. Mangkane duitmu ku sunaten, ketoken dekek ndok masjid. Dekek ndok pesantren, dekek ndok madrasah, ndok TPK, ndok fakir miskin, ndok yatim piatu. Demi Allah, duitmu gak kira mu ndak cili. Ya tambah gentelo-gentelo ngono iku. Nek percaya ngene iki insyaallah iso dadi wong soge. Gak percaya siap-siap menikmati hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul aradhina was-samawatil 'ula, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh ingkang winantu ing pahormatan, ingkang sareng-sareng kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Gusti Allah. Kok gak amin? Dipun barokai Gusti Allah, dipun ridani Gusti Allah, dipun cintai Gusti Allah, dipun sayangi Rasulullah, dipun sayangi Anwar Zahid. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini atas izin Allah, atas pertolongan Allah, kita dapat sama-sama hadir bersilatul arham, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi dalam rangka menghormat sekaligus memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang nyelempet ini. Dalam keadaan sehat wal afiat, dulur-dulur kula sing rawuh sami sehat nggih. Kula yakin Panjenengan sedaya sami sehat. Soale iki mau jenengan iso tutuk kene mlaku dhewe-dhewe. Iso mlaku dhewe-dhewe niku tandane sehat. Wonten ta niki wau sing dugi mriki digotong? Wonten sing dipekul? Wonten sing diangkut ambulan? Lah ya iso mlaku dhewe-dhewe sih. Berarti sehat. Lah sehate jenengan dijangkepi nganggo afiat. Kalau digabung jadi istilah sehat wal afiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Afiat itu bukan sekedar sehat biasa. Kalau sehat itu orientasinya zahir, tapi kalau afiat itu orientasinya batin. Ngerti tak gak wong nyelempet ya omong ngene iki. Nek sehat iku urusane raga, badan salira, awak sakojur, urusan zahir. Tapi nek afiat iku urusane jiwa, urusane ati, urusane batin, urusane rohani. Maka afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Afiat niku artine sehat sing dikae nglakoni taat. Afiat itu artinya sehat yang tidak dipakai maksiat. Mohon maaf, banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Awake sehat tapi hobine maksiat. Awake sehat tapi tumindake jahat. Awake sehat tapi morale bejat. Awake sehat tapi kelakuane kepa. Niku namine sehat sing boten afiat. Nun sewu, pertanyaan kula dijawab. Nek jawabe banter ngajine rodok suwe. Lek jawabe alon-alon ngajine sekedap mawon. Lek gak dijawab tak tinggal ngalih. Siap? Siap? Wong sing awake sehat tapi hobine maksiat, awake sehat tapi perbuatane jahat, awake sehat tapi kelakuane bejat, niku wonten napa mboten? Wonge ya teko. Longgone ndo sebelah ndi? Dukur panggung. Matur suwun. Ngenyek wong. Awake sehat lho kok hobine maksiat. Awake sehat perbuatane jahat. Awake sehat kelakuane bejat. Iku jenenge sehat sing ora afiat. Pancen akeh-akehe iku padha karo rata-rata. Nah, rata-rata padha karo akeh-akehe. Nah, akeh-akehe padha karo rata-rata. Nah, rata-rata padha karo akeh-akehe gendeng kabeh. Bisa dikatakan 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Kok gampang dikompak sih? Sing perbuatane jahat, sing kelakuane bejat, iku rata-rata ya wong-wong sing awake sehat. Ngene wong nggih. Enggak percaya ta, ayo dibuktekno. Koruptor-koruptor negeri ini sing tukang ngentekno duwite rakyat, tukang mangane duwite rakyat, ngentekno duwite negara, Iku wong-wong sing awake sakit napa sehat? Nah, sing tukang nyolong ayam, tukang nyolong sepeda motor, tukang gawe rusune desa, iku wong sing awake sakit ta sehat? Nah, sing senengane soba karaoke, tukang dugem ajep-ajep. Tukang mendem, tukang adu ayam, tukang adu doro, tukang kopi, iku wong sing awake sakit napa sehat? Sing senengane gendak bojone tanggane, iku wong sakit ta wong sehat? Ayo ibu-ibu yang suka gosip, suka ngerompi, tukang ngerasani, iku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngamuk, tukang ngomel, tukang nyelatu bojone, iku wong wedok gering ta sehat? Iku wong sing jawab dhewe-dhewe. Iku arane sehat yang tidak afiat. Wong sehat tapi hobine maksiat. Mulane Bapak Ibu dulur-dulur, lek ana wong awake sehat tapi kelakuane bejat, perbuatane jahat, iku jan-jane luwe apik lara ae. Nek gering kan mending kok gak nemen-nemen. Timbangane sehat gak rukun karo tangga gara-gara pilkades. Mantuan gering mesisan. Muga-muga mandi iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, timbangane sehat maksiat, timbangane sehat jahat, timbangane sehat kelakuane bejat, antuan. Iya. Tapi jamaah sekalian, bukan berarti orang-orang yang sakit itu andaikan dia sehat lantas dia berbuat maksiat. Nggih mboten ngoten, Bu. Bukan berarti wong-wong sing lara iku umpamane sehat terus nglakoni maksiat, yo gak ngono. Engko nang ibu-ibu do salah paham. Ana tanggae lara disambangi, nang karo diomongi ngene, anjene sampean kok yo apik anek lara ngene kok, Mbak. Soale engko nek sampean sehat, mesti sampean yo maksiat, soale lambemu ku gak kenekan. Wis apik lara ngene ae. Ya jok ngono, Bu, lek sampean ngono, insyaallah lambemu ditapuki wong. Artinya sakit itu ujian. Sehat itu juga mbuh ra semangat berarti yang ngajine dilu ae. Baleni, sakit niku ujian, sehat niku nggih. Kuwatir ngajine dilu. Sakit niku cobaan, sehat niku juga cobaan. Lah dulur-dulurku wong bolo ki hebat-hebat. Mun jenenganku digawe cobaan sehat, digawe ujian sehat, tapi gak digawe maksiat. Malah digawe taat. Gelem ngaji, gelem salat, gelem selawat, gelem marek nang Allah. Hebat. Anek wong lara kok marek nang pangeran, pantes. Wong gering kok gelem nyebut, ya pantes. Ancen wong gering iku iso ya mek nyebut ngono iku. Mbak lara nemen ngono iku. Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nggae ngombe kok semene akeh iki lho ya. Ya Allah. Ya Allah. Iki lek tak ombe kabeh aku jelas nyangen-nyangen iki engko. Ya Allah. Ya Allah. Sampai kelalen gurung matur suwun karo panitia. Matur suwun panitia. Anjen salah satu ciri khasnya Anwar Zahid. Iku lek ceramah nduk endi ae, suguhane ngombe mesti wake. Soale lek suguhane ngombe titik, panitiane ajur. Anjen kula di suguhi ngombe apa-apa iku ya seneng, matur suwun panitia. Iki ana jahe, kula nggih seneng, matur suwun. Walaupun gelondongan dicemplungno. Apa-apa wis seneng, matur suwun. Ana maizon, aku ya seneng yoan, matur suwun. Iki ana orange sweater, air jeruk, kula nggih remen, matur suwun. Ana larutan penyegar, kula nggih seneng, matur suwun. Umpama ana kopine ya tambah seneng. Umpama iki. Ya matur suwun. Pokoke disuguhi ngombe apa ae seneng. Sing paling gak seneng iku sitok aku lek disuguhi kopi susu. Soalnya aku bingung, menurut saya kopi susu itu minuman yang gak jelas. Lah ya apa wong kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Bingungno iki. Melek ya sisan melek, lek turu ya sisan turu. Kopi susu ki ruwet to. Makane aku iku lek mari ngombe kopi susu mesti kir-kir. Ya melek ya merem, ya melek ya merem. Aja. Lek wong lara, lah kok marek nang gone pangeran, gelem nyebut nyang Allah, pantes. Ana wong wis lara nemen sing gak gelem nyebut, ya kebacut ndas curut iku. Lara marek nang pangeran, lara gelem nyebut, pantes. Lah sampean kan gak lara. Sampean ki sehat-sehat. Tapi gelem ibadah, gelem marek nang Gusti Allah. Lho iki hebat lho iki. Yo ngene iki sing diarani sehat wal afiat. Ya muga-muga keadaan sehat wal afiat ini oleh Allah dijadikan istiqomah untuk kita. Sehate gak digawe maksiat, tapi sehate digawe taat. Winginane tahun baruan niku arek-arek kene lak gak ono sih sing nyumet mercon. Kata termasuk anakmu barang. Andum selamat yu. Apa sih? Saman lek butuh ayam, butuh seneng-seneng, yo Maulid Nabi. Momentum jenengan seneng-seneng. Karena yang tidak senang dengan kelahiran Rasulullah iku cuman rong golongan, siji setan, loro wong Yahudi, wong Nasrani. Ya mantuk-mantuk ini ki ngrungokno ta gak? Lek tahun baru 1 Januari iku duduk tahun baru wis sampean. Zaman lek aku dadi wong Islam, duwe tahun baru dhewe. 1 Muharram iku tahun barumu, tanggal 1 Syura iku lho. Iku lek butuh merayakan. Lek 1 Januari itu tahun barunya Yahudi, Nasrani, umat yang nyata-nyata memfitnah Allah, jarene Gusti Allah duwe anak. Wong Nasrani lak ngarani Nabi Isa anake Gusti Allah. Wong Yahudi lak ngarani Nabi Uzair anake Gusti Allah. Untuk ini ngerayakno tahun baru, nah lapo sampean melu jingkrak-jingkrak. Melu ginjal-ginjal kerencalan rakaruan, berarti sampean dukung. Nanti mbangane ginjal-ginjal tahun baruan 1 Januari, atuh ankelon, Bro. Ingat setiap tahun namun rungokno kemaksiatan paling besar yang terjadi di muka bumi ini, dosa paling besar yang terjadi di muka bumi ini, maksiat paling wakeh iya tepat tahun baru iku. Pikiran omonganku lah iya ini gak tepat bantan mau sandunya jingkrak-jingkrak gak karu-karuan dong lakoni kemaksiatan. Lah nek sampean melu jingkrak-jingkrak dicap dadi golongane nyonyor sampean. Pokoke sing bejo ya sing winginane tahun baruan gak atik pola-pola, semeneng. Ngono ana sing nyumet mercon. Ya nyumet mercon niku rungokno. Padha karo ngobong duit. Napa padha-padha timbangane dibong, lebokno kotak amal masjid tok jelas manfaatnya, jelas ganjarane. Kekno arek-arek yatim manfaatnya jelas ganjarane, jelas mercon itu dilihat dari kacamata mana saja iku gak oleh. Pemerintah yang larang. Aparat TNI Polri yang larang, dari sisi agama juga dilarang. Bahayane wakeh, manfaate engko titik berarti lak ono, gak ono. Halo. berapa banyak korban berjatuhan gara-gara mercon. Ngapunten, kadang saya disumet dor, meledos untuk ngene meripat, buta selamanya gara-gara mercon. Ono meneh karepe ate diuncalno. Disumet saya dicekeli tangan, kedisian meledos dor. Rotol tangane. Lha apa? Hah? Untuk dinti yang mercon yang ngaget ngono iku suarane. Ana tanduke ning mercon ding suarane crit ngono iku. Mo jantungan ya cok budal aji. Halo. Bu. Tangane lu nganti prutul gara-gara mercon. Ana maneh disumet nggone omah dor. Wis gak tak bantri meneh. Ngenteno banyu ngomong iku. Omahe lho kobong sampai ludes. Wis tak lak aku ki dirungokno. Hoi. Berapa banyak nyawa melayang gara-gara mercon. Lha iku to mubazir ngobong duit. Quran menyatakan innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Tak temene wong-wong sing padha mubazir iku mereka adalah saudaranya setan. Mulane sing seneng nyumet mercon iki kok dulure. Alhamdulillah setane do ngaku. Ono maneh sing nyebul trompet. Lah nyebul trompet iku tradisine wong Yahudi, rungokno. Mbok gak digatekno aku ngomong. Kula niku ngomong nek gati-gatekno paling gak iso aku. Pokoke wong sakmene akeh kudu gatekno kabeh. Mangane aku digongkon ngomong kaya sing makili Pak Lurah mau. Ngomong nek ora ono sing rungokno gak iso aku. Mau sing sambutan apa takmir bareng ngomong nek liyane kotok-kotok ngomong dhewe. Ngono aku gak iso aku. Timbangane ngono gak ada sambutan. Pancen sing dinteni wong-wong aku dudu dekne kok. Selamat gak suwe, coro sambutannya suwe, tak pelorot temen sampai aku. Lah apa jatahku direbut itu. Kan sambutan ya dilu ae. Sambutan panitia, sambutan makili lurah. Makili yang suwe-suwe, tak pelorot temen sampai aku. Gak ngono ya tak tinggal mulai. Untung sambutannya dilu-dilu. Namun aku lebih selungguh setelah kita mau gak diunggah-unggah. Acara, marilah kita ikuti acara selanjutnya. Aku paling gak kerasan ngono iki. Dipikir ngajine ndok kene tok ah. Terus ana tak gak iki. Wong Yahudi iku nek ngumpulno jamaahe nyebul trompet. Ngumpulno jamaahe. Ah nek wong Nasrani ngumpulno jamaahe gawe lonceng. Sampai saiki ndok gereja-gereja iku gak lonceng teng-teng-teng-teng-teng-teng ngono. Ah nek kita umat Islam yo gawe adzan, gawe kalimah-kalimah thayyibah. Nyebul trompet iku kebiasaane wong Yahudi. Lah nek sampean taun baruan melok-melok nyebul trompet, berarti sampean dicap dadi golongane wong apa tak gak kon. Dik winginane akeh kasus trompet iku bahane digawe teko sampule Quran, teko kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf iku pelecehan. Ora usahlah melu-melu nyebul-nyebul trompet lapo. Iya kok sih enom, wis tuwa yo melu-melu nyebul. Wis enom ngono, napase panjang ambane dawa kuat nyebule. Unine yo banter tot. Tet. Niki wis tuwa ya ambane ngongsor menggeh-menggeh melu nyebul. Unine yo tet tet tet tet tet. Nisor bareng melu brotol pret-pret ngono. Dadi ndukur tet nisor pret tet pret tet pret ngono. Wis gate nyebul-nyebul trompet ngono iku. Ngapunten. Hoi. Pikiren ta? Lah nek saiki wong-wong sak donya do nyebuli trompet, bahaya. Garai mancing malaikat Israfil. Taman tau mikir, gara-gara wong-wong do nyebuli trompet engko malaikat Israfil kepancing, trompete disebul sisan. Kukut wong bolo. Aku malah eling. Tahu no arek nom takon nang aku ngene. Terus malaikat Israfil niku tugase nyebul trompet. Nek tak jawab, yo. Takon meneh dekne. Lah terus nek trompete malaikat Israfil niku pun disebul, niku tandane kiamat. Nek tak jawab, yo. Isek takon meneh. Lah sakniki trompete malaikat Israfil niku pun disebul ta dereng. Nek tak jawab, gurung. Ngono ku sik nguber takon meneh nang takone ku gregetno. Lah nek trompete gurung disebul terus saiki malaikat Israfil ku penggaweane lapo. Ya gregetno ta. Oh nyebule trompet yo ngenteni meneh kiamat. Nek saiki lapo penggaweane? Aku yo gak kurangan akal. Tak jawab, rungokno lek kepengin weruh kon. Malaikat Israfil ngono saiki penggaweane ngresiki trompete aku. Soalnya ini trompete kotor, reget sampai tayengen. Lho kok malah wayah kiamat tepat disebul munine mek seprapat. Berarti kiamatnya lak cuma seprapat. Jeruwes iki terus. Makane nggih, dadi kiai untuk gone zaman modern ngene iki kudu fleksibel. Ngerti tak gak ya diomongi fleksibel. Fleksibel iku dedek kabel. Yo dedek umbel. Dedek sambel, fleksibel, kudu lemes, lunak lentur, mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan dan problem di tengah-tengah masyarakat. Kadang pertanyaannya arek saiki ku aneh-aneh. Zaman sekarang kan udah canggih. Ya terus, bagaimana hukumnya akad nikah lewat internet? Aku ditakoni ora jawab mbek aku, gak popo. Tapi mergo akad nikah lewat internet, anek ngumpuli bojoe ya kudu lewat internet. Aku ditakoni. Arek-arek gregetno kadang-kadang. Tahu ana sing takon ngene, Bu. Bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Ya tak jawab tergantung. Nontoke nduk endi? Lah nontoke nduk pemeyan ya gak apa-apa. Tapi lek tepat digawe bebekmu ya gak oleh aku. Kula sampeyan digawe sehat wal afiat. Dan sore ini kita hadir di majelis yang istimewa. Masih nyelempit. Iki majelis iki lek Kanjeng Nabi ngarani taman suwarga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian jalan mendapati ada taman-taman surga, ikutlah bergabung. Melu wong usul ndek ngono. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, majalisul ilmi wa majalisul dzikr. Ya, majelis-majelis ilmu, ya termasuk pengajian-pengajian ngene iki, majelis-majelis dzikir, iku taman swarga. Makane lek wis manggon nduk ngene taman swarga ngene iki, Bu, sumpeke ilang, bingunge ilang, warase ilang. Warase ilang. Susah ilang kate ngomong ngono keliru. Yang ada damai, ayem, tentrem, marem. Nggih mboten? Iya, lho lek wis ngumpul nek ngene iki lho sapa sing weruh nek utangmu akeh. Ndak ketara. Karena jenengan berada di taman taman surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki yo ana sing gak trimo sian. Panggonan ngene ae taman swarga. Lunggone atos. Sumuk. Tak ketepaan yo ambu kelek kecut. Yo ambu entut. Mosok nduk taman swarga ana entute. Lha sih, wong panggonan koyok ngene diarani taman swarga. Wong kegiatan koyok ngene ae. Sing dikae panggung yo trimo kambal elek ngene. Terpale yo trimo ngono iku. Lho kok diarani taman swarga? No. Soale ngene. Lek ndek gone majelis ngaji terus ana nelpon terus kaya wong penting-penting dhewe ae. Patenono wayah ngaji telepon patenono. Menteri ya tak seneni winginane ngaji nelpon tak seneni. Pateni Pak Menteri lek kepengin ngaji, nelpon minggat merono dhisik. Ganggu wong ngaji ae. Halo. Halo. Lapo sih majelis kaya ngene iki diarani taman swarga. Saling ngene. Satu. Nduk gone majelis ngene iki. Awas ana sing nelpon maneh tak banting HP-mu. Kula sama natine mesti dijak eling nang Gusti Allah, dijak seneng nang Gusti Allah. Eh mbok gak dijak tekno aku omong. Terus maneh sing penting? Nduk gone majelis ngene iki mesti kumpul karo wong saleh-salehah, kumpul karo wong apik-apik. Demi Allah, demi Allah, kula yakin. Sing teko ndok niki saiki iki kabeh wong apik. Saiki lek engko ya mbok. Lah nek wong elek mosok gelem melu ngaji sih. Halo. Wah, ora gelem ngaji. Lah hikmahe apa kula sampe nek kumpul karo wong saleh salehah? Hikmahe apa? Ini kula sampean ku nek kumpul karo wong saleh, kumpul karo wong apik. Mulane para wali gawe pujian wong kang saleh. Kumpulana. Kula sampean ku akhire atine iki tergerak dan terdorong kepengin nyonto. Makanya salah satu hikmah peringatan Maulid Nabi agar kita bisa mencontoh Nabi dalam perilaku kehidupan kita. Ngeten. Wong iku lek ora wong apik iku atine tetep ngomong, ya Allah, aku kok gak iso apik kaya wong iku ya. Akhire kan tergerak kepengin tiru, kepengin nyontoh. Masya Allah, wong iku cek apike, soge nang loman, bangun masjid iku sumbangane paling akeh ya wong iku. Kayu gawe pintu, gawe kusen, gawe cendela, iku kabeh sing nukokno, keramike ya diborong, lek nyumbang semen iku ya truk-trukan. Maksudnya pirang-pirang truk, duduk truk-trukan cilik iku. Soke nang lumane koyo ngono. Lah aku kok gak iso se. Aku padahal kadang-kadang yo ndek duit, tapi kate sedekah sik abote, kate jariah sik emane. Wong aku nek ngisi kotak amal mesti tak pilihno duit sing gambare patimu ora nggawa golok iku. Wong elek ro wong apik iku lak kepengin tiru. Masyaallah, wong iku cek api. Salate lo jamaah terus. Limang waktu nih jamaah terus masih ya udan ya payungan budan nduk masjid. Lah aku iki mancek masjid seminggu pisan waya Jumatan. Iku kowe berangkat ku ngenteni khotbah kedua kate mari. Ro wong apik. Masyaallah, wong iku cek api. Ya Allah. Apan bengi mesti tangi. Terus wudhu, qiyamul lail, tahajud, witir. Aku kok gak iso sih. Padahal aku nek bengi mesti yo tangi. Tapi tangiku yo gak tahajud, gak qiyamul lail. Tangiku yo make peace of the tour. Ngoyo iku kasar. Bahasa halusnya peace of the tour. Lewang lanang, lewang wedok yo peace of the jazz. Kan suaranya beda. Lah kumpul-kumpul ngene iki aja sampean anggap sepele. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki mencetak akhlak yang namanya tawadhu, engko rendah hati. Mosok sih gak percaya. Wong e lek gelem kumpul-kumpul, sumbunge ilang. Nggih. Bu. Kula pesen. Dulur-dulurmu, tangga-tanggamu, keluargamu sing gurung gelem melu kumpul-kumpul nang pengajian, nang jamaah tahlil, yasinan, nang muslimatan, aku kirim salam. Sampai nang nggih? Waran Mbak oleh salam niku kiai sing manis iki lho, Mbak. Ngguyumu kok ora enak modele. Ya wong melu kumpul-kumpul, wong melu ngaji. Soale ngene, wong wedok iku ya nang gak gelem kumpul-kumpul. Nduk omah. Acarane yo mok mangan, ngombe. Ba langsung turu gak ngising sik ah. Ngising turu kelon. Mangan ngombe ngising turu kelon. Ngono. Ancen di omah. Lek gak ngono terus ngedep kaca, ngocang-ngocang. Ilang ilang ngocang kaca sledat-sledot. Gela-gelo jentat-jentit. Akhirnya rumangsa mundu omah kaya ayu-ayu. Soalnya kan gak ono saingane. Coba lek wis kumpul-kumpul kaya ngene iki. Ayumu di omah mau entek riwayate. Enggak percaya saiki noleo nengen noleo ngiwo enggak ilang ayumu. Noleh nengen serat, ya Allah wong iku cah ayu ne. Tibae sak ayuan wong iku karo aku. Akhire netes akhlakmu jenenge rendah hati. Noleh ngiwo serat, ya Allah, aku luwes gawe wedak, gawe lipstik, gawe sidu, sik kalah ayu karo arek iku. Terus jenengan sadar, ternyata sak ndukure ayumu isih ana sing luweh. Ayu mulane burung ana. Wong wedok ayu nang gak gelem kumpul-kumpul, mesti kemayu. Mesti. Silakan mentertawakan diri sendiri. Pangapunten. Hoi. Diterusno tak gak iki. Wong ayu kok gak gelem kumpul-kumpul mesti kemayu. Ana wong soge nang gak gelem kumpul-kumpul, mesti semoge. Rumangsane kaya sugih-sugih ya. Rumangsane donyane kaya akeh-akeh ya. Dewe padahal nduk njopo lho sik akeh sing luwih sugih to kok dekne. Dekne gak kelem kumpul-kumpul ngunjem nduk omah. Rumangsane kaya mblegedu-mblegedu dhewe kaya sugih-sugih ya dhewe. Coba lek sik kelem kumpul-kumpul weruh, ya Allah tibake aku gak gablek apa-apa. Sik sugihan wong iko ngono. Sadar nek donya iku titipan. Kabeh peke Gusti. Tak terusno. Ana wong pinter nang gak kelem kumpul-kumpul, mesti keminter. Mesti. Rumangsane kaya alim-alimo dhewe. Sik tas duwe santri petang lonjor. Gak diceluk ustaz iki gak kelem noleh. Diceluk jenenge sumurang-muring, aku ustaz tu diceluk jenengku. Nyeluk aku ya kudu ustaz ngono. Padahal ngaji lho sik tas khatam kitab loro ning tipis-tipis. Rumangsane koyo pinter-pinter dhewe. Enggak gelem kumpul-kumpul. Coba nek tak kumpul-kumpul, masyaallah. Rumangsa ya awak iki bodho tibae. Gak iso apa-apa, awak gak entos apa-apa. Kula niki lak senes kiai. Saleh sing nyeluk. Kula niki mek manut kiai, kula lek ceramah ten putih-putih nggih misi kula ngajak dulur-dulur kula ayo do manut kiai iki gak kesasar uripe. Mek ngono tok. Mangkane kula lek tepak kumpul karo kiai-kiai sing temen ngono iko. Kula kok ana kiai temen berarti ana kiai sing gak temen. Yo akeh termasuk sing ngomong barang iki kok. Kula niku masyaallah rumangsa cili. Ya Allah tiba-tiba ya Allah gak entos apa-apa sing kiai temen yang ngono-ngono iku wong alim temen. Ngono, ngunjeme ndak gelem kumpul-kumpul mesti ngono keminter. Wong gede nek gak gelem kumpul-kumpul mesti gumedhe. Pejabat gak gelem kumpul-kumpul karo rakyat mesti adigang adigung. Rumangsane pangkatne koyo dukur-dukur dhewe. Tapi nek gelem kumpul-kumpul merakyat ngene iki, pamong-pamong perangkat, kumpul-kumpul merakyat ngene iki. Masyaallah, merasa bagian dari rakyat. Ilang sumbunge awak dhewe iki ya rakyat padha ae. Ngono. Halo. Ngono kadang lagi dadi wakil RT ndegak-ndegek ngono. Aku wakil RT rek kawalen rek nduk ndi-ndi njaluk dikawal. Mun Sayyidina Umar bin Khattab lho tepak dadi presiden. Khalifah, terus saiki presiden datang ke satu acara, dikawal pasukan sak pirang-pirang grutuk. Malah diamuk pengawale. Nyengkre, lapo do ngetutno aku. Aku duduk wong gendeng ditutno. Nyengkre. Sampai kupingku gak krungu suarane sepatumu. Ngono. Makane nggih, jenengan lek ngaji huruf Arab sing melambangkan tawandu itu huruf wawu. Wawu niku bentuke ra melungker terus ndingkluk madhep menisor. Nggih mboten? Ana wawu kok ndangak iku wawu endel. Mesti melungker ndingkluk madhep menisor. Niki lambang tawadhu, wong iku kudu kaya wawu tawadhu. Nah, wawu iku dadi alamat i'rab rafa nduk gone rong panggonan. Wong nek sikape kaya wawu ndingkluk, mesti rafa. Rafa itu artinya luhur, ketinggian derajat. Kon lek kepengin derajatmu luhur, kaya wawu ngono sikapmu. Lah dadi alamat i'rab rafa nduk gone rong panggonan. Siji jamak muzakkar salim. Jamak iku kumpul mudzakkar, gampangane wong sing ahli zikir, salim sing selamat atine, kumpul wong saleh-saleh kaya ngene-ngene iki. Iki mbok paham mbok enggak? Loro asma khamsah, lek ngajimu rada dhukur asma sitah, abuka akhuka hamuka fuka hanuka dzumalin. Lah ngoten nggih? Ya sampean gak ngerti ya wis nyautong nggih ngono lho, cek cepet urusane. Lah ngoten nggih? Lah ngono, cek tambah ketok goblokmu. Seng manggel kurung omonganku minggato, mumpung gorong soalnya ini kok tambah buri tambah loroi. Artinya kudu gelem nyedulur, ngerti nyedulur? Karo sopo-sopo lo nganggep dulur, karo sopo-sopo ini ku api. Jangankan dengan sesama muslim, karo wong seng agamane gak Islam ini lo dikongkon seng api. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa maneh tonggo? Kanjeng Nabi ku nek wanti-wanti ya. Balak-balik malaikat Jibril iku metuke aku nang wasiat kon apik karo tangga kon apik karo tangga Muhammad, umate jenengan kon apik karo tangga balak-balik malaikat Jibril manggi Kanjeng Nabi wasiat masalah kon apik karo tangga. Sampai Kanjeng Nabi khawatir jangan-jangan tangga iki termasuk orang yang berhak menerima warisan. Mula Kanjeng Nabi ndawuhaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Sapa wonge sing aku iman yang Allah, iman yang dina akhir, maka becik wong iku kudu mulyakno tanggane. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Hui. Hui. Wong kok elek hubungane karo tangga, gak wawu karo tangga, gak rukun karo tangga, jotak karo tangga. Iku tandane imane nol. Ngapunten. Tak baleni. Mbok ora dirungokno aku ngomong kok. Ibadahe gua. Soale apa? Gak wawu karo tangga, pedhot karo tangga. Iku pedhot teko rahmate Allah. Lah nek wis pedhot teko rahmate Allah, dilaknati Gusti. Yamkutullah qati'an rahimin walau mata jawfal ka'bah. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim, pedhot karo dulur, pedhot karo tangga, walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Apa maneh matrine trimo nduk bola nyelempit do pojokane pasar pisan. Anggane rungokno iki sing gak wawu karo tangga gara-gara pilkades. Jare Kanjeng Nabi, mbok ibadahe apik kok kaya apa? Gak wawu karo tangga, gak rukun karo tangga, gak iso mambu swarga. Mambu lho gak iso. Apa maneh mlebu? Rungokno. Kasih wonten nah mriki sing gak rukun karo tangga. Sopo ae jenenge? Ngapunten. Rungokno. Rungokno. Masih yo tak ibadah nyang Allah ngapi. Tapi kok gak rukun karo tangga, gak wau karo tangga, elek karo tangga. Nyun ngapunten. Gak iso mampu swarga. Masih yo poso bendino, zakat orang mekakat, sedekah nyah-nyoh, nek dikir nganti lambene jedir, nek sujud nganti bathuke benjut. Itikam ndok masjid gak metu-metu sampe bokong entek. Nek wiridan sregep. Monggo ya tasbih cilik-cilik teko kayu ngene iku, klopo direntengi. Nanti dibatuki subhanallah, subhanallah, subhanallah. Glodak. Atik gak wawu karo tangga. Ae iso mambu swarga. Huk. Mun tangga iki kadang-kadang luwih penting timbang dulur. Dijawab pertanyaan kula. Jenengan gak ada dulur mboten? Gak ada tangga napa mboten? Uripe jenengan akendi kumpul dulur karo kumpul tangga. Akendi jejer dulur karo jejer tangga. Lah iya, ana apa-apa lo kadang-kadang dulur durung ngerti, tangga ngerti dhisik. Contoh, ana omah kobongan, nyeluk tim pemadam kebakaran gurung teko, sing nulung dhisik sapa? Lah iya, kok kate elek karo tangga. Mboten apane. Ayo, ana omah kemalingan, wis lapor polisi, polisine gurung teko, sing nulung dhisik? Tangga. Ana wong lara dadak, penyakite parah, manggil ambulan, ambulane gurung teko, sing nulung dhisik sapa? Mulane ngono kate elek karo tangga, terutama tangga-tangga sing melarat. Api ana, soalnya tangga sing melarat iku entengan. Luwe akeh nulungi tangga sing melarat timbangane tangga sing sugih. Ngapunten, tangga sugih iku asline gak pati kena dijagakno. Oleh gayae tok. Iki sing sugih mangkel-mangkel ya ben minggato. Ya gak kabeh sing wong sugih ngono iku gak kabeh. Tapi nyatane nduk gone masyarakat praktike sing nulungan entengan bantu iku sing melarat. Coba misalnya, ana wong tiba kebreset nduk jeding, brok mari ngono terus setruk. Tangga-tanggae krungu. Mbak Tun tiba ngono misale. Iku sing mlayu dhisik nulungi sapa? Tanggane sing sugih ta sing melarat? Wis sing melarat kok saking gupuhe indik-indik-indik lali gak gawe kotang. Pengen nangis sok nulung. Wong sing melarat-melarat iku kok. Huk. Coba, lek ana wong duwe gawe ya. Mbok mantu mbok nyunatno. Niku sing ngrewang nggone pawon jibrat bumbu ndak karuan. Niku tanggane sing sugih ta sing melarat? Melarat. Sing sugih yo moro tapi gak rewang ngicipi tok. Ana jajan pitung macem yo diicipi kabeh. Kaya engke wangi tapi tambah entek-enteki. Ngapunten bapak-bapak, lek ana kematian sing ngeduk kuburan niku tanggane sing sugih ta sing melarat? Sing melarat sing gambul lemah ndak karo-karuan petentengan. Sing sugih yo melu kadang nduk kuburan tapi pengkerak-pengkerik rokokan jedal jedul. Paling banter nyengong wis jero tak gorong. Nang cepet rae mendungi ngomong gorong udan. Koyoke ngurusi tapi malah ngukui. Mangkane rungokno, sampeyan nanti elek karo wong melarat, lara uripmu. Iso diancam karo wong melarat. Sarno-sarno sugih ngono sombonge gak betahi. Sarno menelek mati aja ana sing gelem ngedono kuburane. Nah, sampean mati temen yo sepi kan ono sing ngurusi. Antek persatuan melarati pas kuat. Ikatan persaudaraan melarati kuat ya karuan. Mati tenan sampean yo sepi kok. Halo. Ono sing layan, ono sing tak iya nyolati do wegah. Males. Kayane kuburan yo kene gelem. Malah wong dong gremeng iki bae sapa sing mikul kuburan. Abah Sarno nglundung dhewe aku wis. Ya terpaksa sing mikul lah sira ya anake, duwe anak lanang loro iku. Ya anake lanang loro iku sing mikul, bapakne wis mati. Mikul mayit kluyur-kluyur wong loro. Ya saya kabotan, ancen abot. Melet-melet. Guru tembong ditakoni tanggae. Ante dikondok ndidik iku, kuburan Dik. Ya orang cepet mau gorong mambu. Utuk ana ditakoni meneh. Kate dikono endi iku? Kuburan lek. Kate cemplungno kali aku wis. Ngarno dikiri-kiri yuyu. Utuk kuburan dijeret mancane ya kabotan. Jeret sing enom. Sak aku katok sak ya padha dik masih aku ya lempok iki. Wis kate jero-jero tak nggih kuburan sak. Ya wis ngono cetik-cetik ae. Ya dikedokno tapi sak dengkul ngono ae. Ini wong loro terus dilebokno dierengno diuruki. Areng wayah ditalken, kupinge sing ndok jaba. Ancen keceteken. Dari sing nom cak gelekno lemah teles titik cak. Ayo apa Dik, nek plok kuping iki. Kayak plok kupinge tinggal muleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane wong tuwa biyen niku lek wasiat nih sampean rungokno. Nak-nak, tak kuat-kuate pager tembok, Nak. Isik luweh kuat pager mangkok. Nanti pireng ngoten mboten. Engko iso mboten, aku ki mbok anggap apa iki mau. Budhek kabeh tibake wong-wong. Pager mangkok iku luwe kuat timbang pager tembok. Antene yo iya. Pager mangkok iku maksude ater-ater iku lho, Bu. Wong kene lek ngarani apa? ngewai panganan lho ngene tangga iki lho apa jene. Ngater-ater nggih. Oh, sampean iku lek duwe panganan rada enak, tanggane diteri nggih. Pret. Ah percaya aku. Lek wong biyen aku percaya. Wong biyen iki masyaallah, pokok duwe panganan enak sithik ngono ya. Tangga-tanggane dikeki abeh, cek padha weruh rasane. Iku lek wong biyen, wong saiki yo gak blan soalnya duwe kulkas kabeh. Sampai atos lho njero kulkas. Sing guyu yo ngono iku kelakuane anjene. Halo. Pager mangkok luwe kuat timbang pager. Sama nih lho, masih omai cili sederhana kanok pagere. Tapi karo tangga loman, karo tangga api, kuat omai sampean. Sama tinggal lungo yo aman. Soalnya sing dadi pagere omah sampean iku tangga-tangga sampean. Paham mboten? Nambah sampean tepak ndok omah yo. Omah gak ana pagere. Sono maling mlebu ndok omahe sampean. Tenang sampean, jerit pisane tangga metu kabeh nulungi. Tolong, maling. Grutuk grutuk grutuk grutuk. Tangga nulung kabeh. Malinge yang wedi mlebu tir tir tir sifat kuping saking bantere nek mlayu nganti kupinge kaya kipas. Wiri wiri wiri wiri wiri. Nyosop nyosop. Grutuk wong sak kampung. Sebalike ya. Omahmu mewah, megah, indah. Pagere tembok mumet rapet dilapisi baja, diincep-incepi wesi, dikei kawat berduri, ditambahi paku karo beling. Kami sama nang tangga medit, sama nang tangga kok elek, gak kuat blas omahmu iku. Ana maling mlebu omahmu, bengok ping 500, percuma. Tangga gak ana sing ngreken, gak ana sing ngurus. Tulung, maling, jare tangga, bong kaya wis. Bengok maneh, tulung, maling, modar kon saiki. Bengok maneh, tolong, maling, tolong. Lho, wis kate mati kok. Tolong, maling. Jelas ditekek gulune kok, ditekek gulune. Tolong, maling. Oh, disarat. Nah, ana sing kudu ngurusi. Ana tangga metu sitok e gak nulungi, malah metuki malinge. Nek malinge diomongi, resiki ae, Dik. Nduk kene aman kok, Dik. Nek alatmu kurang, nggon kono ning nggih telu, Dik. Tampar aku ya duwe tak jogokno ta ge nyantang wonge ngono. Mulane ngapunten. Halo. Sampeyan pengen terkenal apik gampang. Apik ana tangga-tanggamu. Janji sampean apik karo tangga gak suwe. Apike sampean kok umum tutuk ndi-ndi. Mergo sing umumno apike sampean ya tangga-tangga sampean. Wong iku jane ya gak pati soge tapi masyaallah loman. Wah anakku kapan ngrono mesti dikeki duwe, duwe panganan opo ya tangga-tanggane dikeki. Padahal wong ya biasa gak pati soge. Lambe-lambe kudungan biasanya sing umumno. Mergo sampean apik karo tangga. Sampean pengen terkenal elek, gampang. Elek ana tangga-tanggamu. Engko gak suwe elekmu iso rata tutuk ndi-ndi umum. Soale sing paling telaten netrek-etrek eleke sampean niku ya tangga sampean dhewe. Mulane ana kasus wong kate besanan iso wurung ya gara-gara tangga. Ya apa calon besan dolene dicegat ampe tangga. Mbak, sampean kok sering dolan ngene tanggaku lapo sih, Mbak? Aku kate besanan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anake sampean wedok sing ayu kok kate sampean oleh anake tanggaku iku. Iya, ya Allah, nek kena tak eling ma, ojo terus ma, mumpung dorong, tanggaku sing kate sampean pek besan niku tak dudu uang, aku tadi tonggoe gue suwe, gagal no mumpung dorong, lah nek tanggaku iku bener ganteng, cuma gendeng, yom balik, niku lah yo gara-gara elek karo tonggo, woi. Ana wong kate nyelit dhuwit nggone bank ya gagal ya perkara. Tangga, tukang pegawai bank iki survei, dipethuki karo tangga. Mas, sampean kaya pegawai bank, Mas? Iya, Pak. Lha apa? Kate survei, wong lingkungan kene iki ana sing kate nyelit dhuwit nduk bank, diasese tak gak, wong e jenenge iki. Sampean kenal ta? Lho kenal, Mas, iku tanggaku iku. Ya apa, Pak? Wong e apik ya? Apik apa ya welut lek wong iku. Ya mbale. Lho merengeti maulid Nabi niki usaha. Iya, terus aku ngerti karepmu terus. Terus ya terus, cuma aku yang duwe penjaluan. Jaluanku mek sitok, tolong. Sing rumangsa gak nyumbang gak ada cerewet. Ngari ngrungokno umek. Tapi kula yakin, yakin dulur-dulurku wong bala. Oh ape. Iki parek nang Kanjeng Nabi. Soale wong kene iki nglakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi. Berarti kan ketempelan prilakune Kanjeng Nabi, bukankah itu dekat namanya? Wong kene iki nganggo perkara sing dinggo Kanjeng Nabi. Yo berarti ra yo ketempelan penganggone Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, ketika jenengan maca Al-Qur'an sing tahu. Soalnya akeh sing gak tahu iki. Taune cuma Ramadan tok iku. Yo yo tak gak. Nyatane yo yo ngono. Mangkel lah minggat to. Aku sing ngomong ket mau kok atik mangkel krungu omonganku mumpung gorong minggat to. Tak baleni. Ketika jenengan membaca Al-Qur'an sing tahu. Bukankah setiap huruf Al-Qur'an yang jenengan baca itu asline nafase Kanjeng Nabi, suarane Kanjeng Nabi? Karena yang membacakan Al-Qur'an pertama di dunia ini adalah Kanjeng Nabi. Maka ketika jenengan maca Qur'an, maka nafase jenengan ketempelan nafase Kanjeng Nabi, suara jenengan berpadu dengan suarane Kanjeng Nabi. Barokahnya luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi dawuhna, afdhalu ibadati ummati qira'atul Qur'an, paling utama-utamane ibadah umatku ku maca Qur'an. Makanya pun ngantos mboten maca Qur'an nggih. Usahakan one day one juice. Ora ngerti anten wong nyelempet tok. Samane aja katro-katro apa. One day one juice iku artine satu hari satu jus. Hari ini jus mangga, besok jus apel, besoknya jus tomat, besoknya jus wortel. Iso kabotan. Yo one day setengah jus. Lha sampean sedina setengah jus iku lho. Engko 20 dina rak yo sak jus. Katam. Nek sedina setengah jus rong wulan nak yo khatam. Kabotan yo one day seprapat jus. Masa sedina seprapat jus gak iso. Nek gak iso one day one lempir. Yo sedina sak lempir. Ngono sih gak gelem. Mati yo. Wong Islam model apa iku? Maca SMS, maca Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM nganti melotot-melotot. Pirang jam iku sedina suwengi lek maca HP. Quran gak tau diwaca. Muga-muga picek kabeh sing model ngono. Mangkel minggat to. Halo. Jembek aku ngrasakno. Lah nek saiki Quran sebagai pedoman hidup umat Islam sudah enggak dibaca, apalagi diamalkan wong diwaca ae enggak. Aku murang-muring lho iki. Yo mentoke mentok one day one ayah. Sedina sak ayat. Jangan sampai lesan kita enggak tersentuh ayat Quran. Rungokno lambemu. Yo termasuk lambeku barang. Kurang halus ya. Cangkemmu. Ya termasuk cangkemku barang iki. Ojo sampai gak tersentuh ayat Quran walaupun 1-2 huruf. Kan ono sih Bu, Quranku sak ayat di sini mek sak huruf. Isomu iku yo dresen terus. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Sak ayat iku. Shad, shad, shad, shad, shad, shad, shad, shad. Lho ganti yo kena to. Qaf, qaf, qaf, qaf, qaf. Ganti meneh. Nun, nun, nun, nun. Engko nek wis katok sondaqallahul azim. Lah aku guyon tapi temen aja sampe gak maca Al-Qur'an. Dua, mana yang tak kaya contoh lek wong bolo iki parek ambek Kanjeng Nabi. Paling nglakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat, wong bolo salat napa mboten? Nah iya to, berarti lak ketempelan prilakune Kanjeng Nabi ketika jenengan salat. Nyatane Kanjeng Nabi salat, wong bolo ya salat, mas yo kualitasnya beda. Wong Kanjeng Nabi itu salatnya lama, berdiri lama, rukuk lama, sujud lama, tumakninahnya lama. Sampai saking lamanya sholat beliau terutama qiyamul lail, kedua kaki beliau bengkak. Yang mriki lak wonten nah sholat nganti sikile abuh. Ngono kena asam urat tok. Sampai anu sholat isak petang rakaat setengah menit selesai. Wong wae entul-entul jenit-jenit dulik-gulik entul-entul jenit-jenit dulik-gulik entul-entul jenit-jenit dulik-gulik entul-entul jenit-jenit dulik-gulik gobek-gobek. Malaikate lo bingung. Iki lapo wong iki? Kate nulis lo bingung, ditulis apa iki? Koyoke salat tapi kok ngene modele. Akhire nduk buku amal karo malaikat ditulis senam wis ngono ae. Bu. Rasulullah itu kalau salat sehari semalam minimal 66 rakaat. Sami nggih kalih tiyang bolo? Praketek ambumu mana bukti lek wong kene cidhek ampe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi poso, yang mriki poso napa mboten? Poso masih Ramadan tok. Ngono kadang-kadang poso Ramadan ibu-ibu ana duwe utang sampai saiki lho gurung disauri. Ono aku ngerti wonge kok. Wonge pokoke lungguh. Wonge yang melu guyu. Wonge gawe kodhong. Ini kebacut utang Ramadan sampai saiki gurung disaur ini kebacut bu ya saiki aja mek Ramadan tok rek posoe diimbui poso sunnah, puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sepanjang hayatnya. Poso Senin saut, poso Senin mes kabotan gak kuat ya dibagi. Islam tuh tidak ada yang sulit nih, gak kuat dibagi. Bapak sing Senin, ibu sing Kemis. Jadi apan dino Senin bapak e nyenen, apan dino Kemis ibu e. Setengah lima wisan. Hah? Kurang. Wis manut. Berarti njaluk imbo. Nyalo tambah. Apa kok sombut? Lho maksudnya sombut iku yo nek sampeyan iku ngajine temen. Nanti wasan aku bengok-bengok sampean mule. Wasan bengok-bengok gak sampean rungokno. Halo. Nglakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi lho, ittiba ten sunnah Kanjeng Nabi niku ngoten maksude. Bu. Lah pose balak-balik kok diterangno masalah kerukunan, lho hablum minan nas. Ya iku mau, wong iku masya ibadah nyang Allah apik. Tapi nang padha menungsoe kok ora genah, nganggur ibadahe buah percuma. Ngombe apa njaluk kopi gak dikei ket mau. Engko ae ndung ngisor. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus dikongkon loman. Bu. Rasulullah itu lomane masya Allah melebihi kecepatan angin yang berhembus. Wus. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan uang sampai lewat matahari terbenam kecuali disedekahkan. Masya Allah. Ini sih ngomong dewe ya gurung isok dirungin ini. Ya ayo belajar bareng-bareng. Mbah, nak dijak bahas ini ini sama modelnya kaya gak patah setuju. No. Lewong sodako ini aslinya bu. Gak oleh niat jaluk imbalan dondonya gak oleh. Sodako yuk, sodako naik. Ini dondonya dikai imbalan itu bonus teko Gusti. Allah. Tapi subhanallah. Bonusnya untuk dunia ini luar biasa. Gak kira kalung tambah akeh. Gak kira entek. Gak kira dadi cilik tambah gede. Ngene iki kadang-kadang diomongi sih gak percaya sih an. Kabeh kiai yo ngono ngomongi. Tak diteni, kabeh kiai aman ceramah yo ngono iku. Dari nilai sedekah, duitnya gak kira entek tambah akeh. Nyatane aku ndek duit sak juta. Tak sedekahno nang masjid gawe jariah 400.000. Yo karek 600. Sing tambah akeh iku ndi? Ancen wong kene iku kepinteran matematika. Bu. Lah bos sih wong kok eman kate sedekah. Soale kuwatir gak ditempuhi karo Gusti. Ngono duitku tak sedekahno lak kalong, gak ditempuhi karo Gusti Allah. Gusti Allah gak seneng nang wong ngono iku. Embo ra dikatekno aku ngomong. Sampeyan duwe anak loro misalnya ya, kakak adik, kakake gedhe, adikne cilik. Keliru ah omonganku. Lah terus adikne nangis njaluk nangono permen, sampean tepak gak nggo duit, terus kakakne iku nggawa duit sampean wara. Nak, adik tukono permen nganggo duitmu sik, engko tak tempuhi. Nah terus kakakne ngomong, "Emah. Sampean seneng mboten duwe anak kaya ngono iku?" Ya kan seneng berarti anak sampean gak percaya nang sampean. Kuwatir nek duwite digawe nukokno permen adikne gak sampean tempuhi. Cece karo sampean ngomongi, "Nak, adik tukokno permen nak nganggo duitmu sik, engko tak tempuhi." "Nggih, Bu, ditukokno temen." Sampean seneng mboten? Ya seneng. Engko sampean urus. Entek pira mau nak le nukokno permen nang adik? 20.000, Bu. Pinter anak ibu. Nyo tak tempuhi 20.000. Sampe 20.000 wong sampean seneng. Gusti Allah gayane yang ngono iku. Ana bangun masjid iki lho omahku iku sing dibangun. Tukono semen gawe duitmu sik engko tak tempuhi. Tukono wesi gawe duitmu sik engko tak tempuhi. Terus nggih sampean tukono semen temen, sampean tukono wesi temen, diurus karo Gusti Allah. Entek pira kon urun nduk masjid? 5 juta Gusti. Nyoh, 50 juta. Terus anakmu sing gede mau sampean kandhani ngene. Adik lho tukono permen. Ya duitmu sik engko tak tempuhi. Emah, Bu, lak kenaan adik lakan. Duitku kok digen permen adik. Ya emah, adik nangis kosel-kosel. Sama nak terus mau wangkel. Titenono kon. Kapan-kapan njaluk duit gak kira tak ke. Gusti Allah yang ngono. Iki lho mesti dibangun. Tukono semen nggih duitmu sik, tukono wesi nggih duitmu sik, engko tak tempuhi. Emah. Jare Gusti Allah, titenono kon. Kapan-kapan butuh rezeki gak kira tak ke. Isih gak percaya sian ngene iku. Hoi. Hoi. Subhanallah. Duitmu itu ibarat air. Air itu harus selalu diilekkan. Dimilikan. Kalau air itu selalu milih, maka air itu tetap seger, tetap bersih, tetap jernih, tetap bening, tetap sehat. Betul? Duitmu dialirkan ke masjid, alirkan ke madrasah, alirkan ke pesantren, alirkan ke TPA, TPK, alirkan ke fakir miskin, yatim piatu. Maka duitmu tetap bening, bersih, jernih, seger, sehat. Tapi air kalau tidak mengalir, dia akan mambek. Kalau sudah mambek, maka dia zebutek, zelitek-litek, zebadek. Suwe-suwe jadi zebeceren. Ambune basin, ganggu lingkungan, kathah kuman, kathah virus, sumber penyakit. Nggih mboten? Hoi. Duitmu gak mbok alirno ning masjid blas, ana masjid dibangun ditarik yo mbidek. Ana arek yatim keleleran gak iso ngaji, gak duwe bondo, gak iso sekolah, sampean yo gak peduli. Mambek iku duitmu gak mili. Dadi peceren. Makane jok kaget. Lapo sih kadang-kadang gak ada apa-apa karo bojo kok kudu geger. Mungkin lo omahmu ada peceren sih gak milih mau. Pikiran lah iya. Halo? Anak ini mesti kon ngaji, mesti sekolah no. Tapi lapo sih dituturi kok gak nurut. Mungkin lo omahmu ada peceren sih gak milih mau.